طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. ها إخوتي في الله حفظكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab at-Tauhid, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya alhamdulillah kita selesai dari bab firman Allah Subhanahu wa taala dzalikum innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka setelah bab tersebut al-musallifu rahimahullah ta'ala membawakan bab baru, dan kita insya Allah kita akan membacanya. Qala al-musallifu rahimahullah ta'ala babu qawlillahi ta'ala wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian betul-betul beriman. Maksudul musannif rahimahullah ta'ala membawakan hadhihi tarjamah atau bab ini di dalam kitab at-Tauhid adalah menjelaskan tentang min anwa'i ibadah at-tawakul. Bahwasanya di antara jenis-jenis ibadah yang wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tawakul, bertawakal kepada Allah. Dan bahwasanya bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah syirik, tergantung, berserah diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Dan ada pun munasabah atau keterkaitan pembahasan atau bab ini dengan bab-bab sebelumnya, bab ini masih terkait dengan pembahasan amalul qulub, contoh-contoh amalan atau ibadah qalbiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya atau bab sebelumnya kita membahas tentang ibadatul khauf, ibadah dalam bentuk rasa takut kepada Allah. Dan ini ibadah qalbiyah, ibadah yang sumbernya dari hati. Begitu juga yang sebelumnya membahas tentang al-mahabbah, rasa cinta, cinta kepada Allah, ini juga termasuk ibadah. Dan ini semua adalah amalul qalb, amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang bersumber dari hati. Maka di antara contohnya atau jenisnya adalah tawakal. Ini maksud al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan tarjaman atau bab ini di dalam kitab at-Tauhid. Adapun definisi tawakul, definisinya secara bahasa, tawakul adalah al-i'timad, bergantung. Ini makna secara bahasa, al-i'timad. Dan adapun definisinya secara syariat, kata para ulama, sedekul i'timad ala Allah azza wa jalla wa thiqatu bihi ma'a fi'lil asbabil mubahah aw mahdurah syar'an. Definisinya secara syariat adalah jujurnya seorang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia yakin kepada Allah, husnudzan kepada Allah, disertai dengan melaksanakan sebab-sebab yang mubah atau diizinkan secara syariat. Ini definisi tawakal yang disebutkan oleh para ulama. Maka dari definisi ini kita bisa memahami bahwasanya tawakal itu memiliki tiga unsur. Dari definisi yang kita sampaikan, yang pertama adalah al-i'timad. Sidqu al-i'timad 'ala Allah. Dia jujur di dalam bergantung serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang dikatakan bertawakal kepada Allah, di antaranya adalah dia harus menyerahkan segala macam bentuk urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gantungkan segala macam kemaslahatannya yang dia inginkan ataupun kemudaratan yang ingin dia menghindar darinya, dia gantungkan itu semua kepada Allah. Tidak bergantung kepada selainnya, tidak bergantung kepada kuburan, tidak bergantung kepada berhala, tidak bergantung kepada akik, tidak bergantung kepada jimat, tidak bergantung kepada penjaga laut selatan atau bau raksa apa yang semisalnya. Namun dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika seorang mencari rezeki, dia berikhtiar, dia berusaha mencari sebab-sebab yang datang dengannya rezeki dari Allah. Dia berusaha, dia berjualan, berdagang. Maka wajib agar dia betul-betul dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus menyerahkan urusannya, hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bergantung kepada kemampuan dirinya. Artinya ketika dia berusaha, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Saya sebatas diperintahkan untuk usaha semampu saya. Namun hasilnya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Ini yang pertama. Karena tidak boleh dia bergantung kepada kemampuan dirinya. Dia berusaha, dia mencari manisya, atau dia masalah berdagang, usaha. Dia tidak boleh bergantung pada kemampuan dirinya. Karena saya pintar, saya cerdas, saya tahu channel-channel atau link-link yang di situ bisa untuk dapat keuntungan banyak. Maka ini saya yakin pasti bisa. Namun dia merasa bahwasanya hal itu semata-mata karena kemampuan dan kepintaran dirinya. Maka orang yang seperti ini tidak dikatakan orang yang bertawakal kepada Allah. Ini unsur yang pertama. Sidqul i'timad 'ala Allah. Dia harus jujur di dalam menyerahkan segala macam bentuk urusannya kepada Allah. Wal amr tsani, perkara yang kedua, unsur kedua dari unsur tawakal adalah ma'an thiqah bihi. Dia juga harus yakin, thiqah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga harus mengiringinya dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia berusaha, dia berikhtiar, dia berusaha, dan dia menggantungkan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga harus husnudzan, tidak boleh pesimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia harus optimis bahwasanya ketika dia berusaha semampunya sesuai yang diperintahkan oleh Allah, berikhtiar dengan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia juga menyerahkan segala macam keberhasilan dan urusannya kepada Allah, dia tidak boleh sungkan kepada Allah. Dia harus sungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan dari dirinya, insya Allah ketika saya berusaha semampu mungkin, saya bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah akan bukakan urusan saya, Allah akan mudahkan urusan saya. Husnuzan kepada Allah, ini yang disebut thiqah bih, yakin kepada Allah. Tidak boleh dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ketika seorang hamba walaupun dia berusaha dengan sekuat dirinya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantunya, akan meninggalkan dirinya. Ini tidak boleh seperti itu. Maka wajib orang yang dikatakan bertawakal kepada Allah harus terdapat padanya unsur thiqah, yakin kepada Allah, dan juga husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada dirinya, kemudahan bagi dirinya, diberikan kepadanya keputusan yang terbaik untuk dirinya, apapun itu. Maka dia mengedepankan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga atau unsur yang ketiga di dalam tawakkul adalah fi'lul asbabil ma'dhurati syar'an aw al-mubah, melaksanakan sebab-sebab yang diizinkan secara syariat, yakni diperbolehkan, tidak melakukan jalan-jalan yang haram. Artinya, seorang yang betul-betul dikatakan tawakal kepada Allah tidak semata-mata bergantung kepada Allah, kemudian husnuzan kepada Allah, namun harus juga terdapat padanya, dan ini juga yang paling pentingnya, dia ada usaha, dia ada ikhtiar, sehingga pada hakikatnya ikhtiar itu masuk pada bagian tawakal kepada Allah. Sehingga tawakal dan ikhtiar pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan, bahkan ikhtiar itu sendiri termasuk bagian dari sempurnanya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maklum, dimaklumi bersama bahwasanya segala sesuatu itu pasti ada sebab. Tidak mungkin tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada tanpa ada sebabnya. Maka begitu pula ketika seorang ingin mendapatkan atau menginginkan sesuatu dari kemaslahatan, baik itu sifatnya duniawiyah atau lebih-lebih lagi kemaslahatan yang sifatnya diniyah, agama, maka dia harus dan wajib berusaha, ikhtiar. Dan ini masuk pada bagian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya ingin menikah, diwajibkan baginya ketika dia sudah menikah untuk menafkahi keluarga istrinya. Maka bukan seorang yang ditawarkan atau dikatakan tawakal kepada Allah, dia meninggalkan talabul ma'isyah, meninggalkan mencari ma'isyah, yang itu merupakan kewajibannya, menafkahi keluarga. Dia merupakan kepala dari keluarga, tuannya, sebuah tanggung jawabnya. Dengan mengatakan sudah tawakal saja kepada Allah, ada pun rezeki insya Allah datang. Tapi dia tidak mau usaha, dia tidak mau kerja, dia tidak mau mencari sebab-sebab yang datang dengannya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang tidak dikatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam urusan agamanya pun seperti itu. Seorang menginginkan keistiqomahan, seorang ingin untuk dia masuk ke dalam surga, dan bahkan menginginkan untuk masuk dalam Jannatul Firdaus, dan kita semua menginginkan itu semua. Maka seorang yang menginginkan hal tersebut itu tidak semata-mata dia berdoa kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, namun tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan dia masuk dalam surga tersebut. Karena seorang yang ingin masuk surga itu ada amalannya, Dan setiap tingkatan surga itu tingkatannya berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan surga, maka semakin berat pula amalannya. Maka ketika seorang yang menginginkan derajat tinggi di jannah, namun dia tidak mau beramal, namun dia meninggalkan ibadatullah, malah cenderung malas di dalam ibadah, maka ini bukan yang dikatakan tawakal kepada Allah. Ini bukan yang dikatakan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hal keistiqomahan. Dia ingin selamat dan lurus agamanya. Kokoh, tidak terombang-ambing dengan fitnah dan ujian. Maka tidak semata-mata agar dia menginginkan dan mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa. Dan ini juga penting, memperbanyak doa. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin yang membolak-balikkan hati Allah. Ini penting. Tapi di samping itu, dia juga wajib untuk menjalankan sebab-sebab yang menjadikan dirinya tetap istiqomah. Yaitu diantaranya dengan terus mendengarkan nasihat-nasihat, terus hadir di dalam majelisul ilmu, sehingga dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak tepat, mana yang harus ditinggalkan. Karena seorang yang istiqomah lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala itu ada ilmunya. Tidak dikatakan seorang itu istiqomah di atas agama Allah tapi tidak tahu apa itu agama Allah. Maka tetap harus ada usaha, tetap harus ada ikhtiarnya. Nah, maka tiga prinsip atau tiga unsur inilah yang harus terdapat pada seorang agar dikatakan orang tersebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua terdapat pada definisi yang disebutkan oleh para ulama. Dan balasannya bagi orang yang bisa merealisasikan hal ini, yakni merealisasikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ini janji dari Allah. Ketika seorang itu betul-betul jujur tawakalnya kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti Allah akan cukupi dirinya. Ini firman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi permasalahan, apakah seorang itu ketika bertawakal atau berusaha tawakal kepada Allah, tawakalnya sudah sebagaimana yang diperintahkan di dalam syariat? Di antaranya adalah apa yang kita sampaikan, melengkapi pada dirinya unsur-unsur yang disebutkan tadi. Dia harus bergantung murni kepada Allah, tidak bergantung kepada semata-mata kemampuan dirinya, bergantung kepada selain Allah. Dan dia juga harus husnudzon kepada Allah, yakin kepada Allah, disertai dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kemaslahatan bagi dirinya, baik dalam urusan dunia ataupun urusan agamanya lebih-lebih lagi. Maka ini harus dilengkapi. Nah, barulah orang yang seperti itu dikatakan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dari tawakal. Kemudian pembahasan berikutnya atau poin berikutnya yang terkait dengan masalah tawakal adalah hukum tawakal. Yang pertama adalah tawakal yang sifatnya ibadah. Seorang dibalas, seorang mendapatkan ganjaran dengannya. Yakni ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini perkara yang wajib. Bahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk bertawakal hanya kepadanya dan menjadikan Tawakal kepada Allah adalah tanda keimanan seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah, tidak kepada yang lainnya hendaknya kalian bertawakal. Perintah dari Allah dan perintah di dalam nusus syariat, nas-nas atau dalil-dalil, hukum asal dari ini kaidah, hukum asal perintah di dalam agama itu wajib. Hukum asal atau kaidah dasar di dalam perintah agama itu adalah wajib. Ketika Allah memerintahkan demikian, maka hukum asalnya wajib. Atau Rasulullah SAW memerintahkan demikian, maka perintah itu hukum asalnya wajib. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut sifatnya mustahab atau sunnah. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kaum mukminin diperintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Menunjukkan tawakal kepada Allah sifatnya wajib. Wajib. Kenapa seperti itu? Karena kata para ulama, kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, dia akan bertawakal dan bergantung kepada selainnya. Dan ini merupakan nau'un min syirik. Nau'un min syirik. Ketika dia tidak bergantung kepada Allah, bergantungnya kepada akil, bergantungnya kepada weton, bergantungnya kepada jimat-jimat, bergantungnya kepada pegangan yang dia dapatkan dari dukun, bergantungnya kepada ratu pantai selatan, bergantungnya kepada bau reksa, bergantungnya kepada kuburan, maka ini adalah syirik billahi azza wa jalla. Maka agar dia tidak terjatuh di dalam tawakal kepada selain Allah, dia wajib bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ini adalah tanda keimanan seseorang. Kata Allah, in kuntum mukminin. Kalau kalian itu betul-betul beriman, artinya seorang mukmin yang mengaku betul-betul beriman pasti tawakalnya hanya kepada Allah. Maka mafhum dari ayat ini, bisa dipahami dari ayat ini, berarti orang yang tidak tawakal kepada Allah, bertawakal kepada selainnya, bukanlah seorang mukmin atau lemah keimanannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari jenis tawakal, yakni tawakal yang sifatnya syirik. Tawakal yang sifatnya syirik. Yakni bertawakal atau bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa menjadi syirik akbar, artinya pelakunya keluar dari Islam, murtad. Dengan ketentuan apabila dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk memberikannya. Nah, atau ibarat lain dari para ulama, tawakal yang sifatnya syirik, yakni syirik akbar, an yatawakkala ala ghairillah katawakkulihi 'ala Allahi aw asyad. Dia bertawakal kepada selain Allah sebagaimana tawakalnya dia kepada Allah, atau bahkan lebih, yakni lebih kuat tawakalnya dia kepada selain Allah dibanding tawakalnya kepada Allah. Contoh masalah di dalam masalah rizki, dia bergantung kepada kuburan. Dia meminta kepada kuburan. Dia datang kepada kuburan. Ketika misal dia naik jabatan atau menginginkan naik jabatan, diminta sebagian warga kampungnya untuk coba ziarah dulu ke kuburan wali fulan, minta doanya, minta berkahnya, datang. Kemudian dia minta kepada kuburan tersebut dan dia bergantung kepada kuburan tadi. Dalam arti, kalau penghuni kubur menurut dirinya yang mereka istilahkan dengan wali tidak mengijabai doanya, tidak mendengarkan doanya, maka tidak akan datang apa yang dia inginkan, tidak bisa naik jabatan. Nah, maka rasa yang seperti ini adalah syirkun akbar. Nah, atau tawakalnya seorang kepada penjaga laut yang mereka istilahkan dengan ratu pantai selatan. Ketika hendak melaut, ketika hendak cari ikan, mereka meminta keselamatan kepada Nyi Roro Kidul. Padahal yang namanya mengatur laut itu bukan Nyi Roro Kidul. Yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya dia meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika seorang itu memberikan ketergantungannya ini kepada selain Allah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sematalah yang mampu memberikannya, yang mampu memberikannya, maka dia terjatuh di dalam syirik, syirkun akbar. Nah, kemudian yang kedua, bisa pada batasan syirik asghar. Syirik asghar artinya dia tidak sampai pada batasan murtad kafir, namun dia terjatuh di dalam syirik kecil. Syirik kecil, yakni dia mendapatkan dosa syirik, tapi tidak sampai pada batasan murtad kafir, keluar dari al-Islam. Yakni kata para ulama, ketika dia bergantung kepada sebab-sebab yang bohirah, sebab-sebab yang sifatnya bohirah, apa halnya? Dia perjuangan, usaha, perdagangan. Yang wajib adalah ketika dia melaksanakan usaha ini disertai dengan tawakal kepada Allah, banyak-banyak doa. Harus yakin bahwasanya ketika dia usaha, masalah rizkinya Allah tetap yang mengatur. Dia cuma sebatas diperintahkan untuk usaha. Dia tidak boleh meyakini bahwasanya semata-mata usaha inilah yang nanti mendatangkan rizkinya, sehingga dia bergantung kepada rizkinya itu tadi, atau bergantung kepada usahanya itu tadi, dan lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang itu bergantungnya semata-mata kepada kemampuan atau usaha yang dia lakukan, maka ini terjatuh di dalam nauzu minas syirik. Nauzu minas syirik. Atau yang kedua, yakni pada jenis syirkun asghar, ketika dia melafadzkan tanpa disertai dengan keyakinan, Seperti seorang mengatakan tawakkaltu ala fulan, saya bertawakal kepada si fulan, tanpa ada unsur bahasanya dia bergantungnya sebagaimana bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pahami, telah kita ketahui bahasanya tawakal adalah ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada selain Allah. Tapi ada orang berkata, saya bertawakal kepada si fulan, kepada selain Allah. Tapi dalam kalbunya dia tidak bertawakal sebagaimana tawakalnya dia kepada Allah, hanya salah di dalam pelafalan. Maka ini adalah syirkun asghar, syirkun fil alfaz, syirik dari sisi lafaznya. Ini lafaznya ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Walaupun dari kalbunya dia tetap bertawakal kepada Allah, namun lafaz ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Maka dari sini walaupun cuma secara lafaz saja tetap tidak boleh. Secara lafaz saja tetap tidak boleh walaupun dia tidak meyakini atau bertawakal kepada selain Allah sebagaimana tawakalnya kepada Allah. Nah. Maka ini jenis tawakal. Kemudian di sana ada pembahasan atau poin berikutnya dalam permasalahan ini yang disebut dengan at-tawkil atau wakalah. Tawkil atau wakalah dalam bahasa kita itu perwakilan. Perwakilan. Perwakilan. Seperti seorang mengatakan, saya wakilkan akad nikah ini kepada waliul amr, kepada Pak Naib misalnya. Dia seorang wali, ayah misalnya, tapi dia wakilkan akad pernikahannya kepada sang Naib. Maka hal-hal yang seperti ini, mewakilkan satu pekerjaan atau satu urusan, ini sifatnya boleh, tidak termasuk di dalam bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan. Dan ini istilah dalam syariat disebut dengan wakalah au tawkil, mewakilkan seseorang. Dan ini hukum asalnya boleh. Boleh. Nah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih 100 unta, beliau menyembelih sebagiannya, kemudian sebagian yang lainnya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagiannya diwakilkan penyembelihan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Maka menunjukkan mewakilkan itu boleh. Mewakilkan satu pekerjaan atau urusan yang dia miliki kepada seseorang yang bisa untuk melakukannya itu hukumnya boleh. Karena beda antara mewakilkan dengan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada selain Allah, dia bergantung keberhasilan atau tidaknya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun mewakilkan adalah semata-mata menyerahkan urusan tadi kepada si fulan yang mampu untuk menyelesaikannya tanpa dia menggantungkan kalbunya kepada orang tadi. Dia tetap menggantungkan kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun diberikan dan diamanahi beberapa hal itu kepada si fulan. Maka yang seperti ini boleh. Dengan bahasa lain itu dengan perwakilan, mewakilkan. Nah, dan ini boleh. Bil kitab sunnah ijma. Nah. Dan di dalam permasalahan tawakal, yakni unsur-unsur tawakal yang kita sebutkan tadi, telah kita pahami bahwasanya tawakal harus terdapat padanya tiga unsur. Yang pertama, dia harus menggantungkan kalbunya kepada Allah. Dia juga harus thiqah, yakin kepada Allah, husnuzan kepada Allah, disertai dengan ikhtiar atau melaksanakan sebab-sebab yang diperbolehkan, diizinkan, mubah di dalam syariat. Maka di dalam permasalahan ini ada dua kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan ini dan satu kelompok yang tepat. Yang pertama adalah orang yang semata-mata bergantung kepada Allah tanpa disertai dengan usaha. Tanpa disertai dengan usaha. Maka ini juga salah. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi dia tidak berusaha. Dia tidak menjalankan sebab-sebab yang dengannya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal seperti tadi kita sebutkan contohnya, orang ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya keluarga, dia punya tanggungan. Yang wajib bagi dirinya adalah mencari nafkah bagi keluarganya sesuai dengan kemampuan dirinya. Tapi ada sebagian orang tidak mau usaha, di rumah nganggur dengan mengatakan adapun rezeki nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sifatnya tidak tepat, keliru, menyelisih bahkan agama. Begitu pula logika. Karena secara agama seorang diperintahkan untuk usaha, ikhtiar. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, justru ikhtiar itu termasuk di dalam bagian tawakal kepada Allah. Seorang yang jujur tawakalnya kepada Allah pasti akan ikhtiar. Oleh karena itu Rasulullah SAW memperumpamakan seorang mukmin yang betul-betul jujur tawakalnya kepada Allah itu seperti buruh. Kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulin, la razaqakum kama yarzuqut tayr, tabdu khimasan wa taruq ridan." Kalau kalian seandainya betul-betul jujur tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan benar, maka pasti dan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, memberikan kecukupan kepada kalian kalau mau tawakal. Sebagaimana burung mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul jelaskan bagaimana burung dapat rezekinya, tabtu khimasan wa taruq bitan. Dia terbang dari sangkarnya, dia pergi dari sangkarnya cari makan dalam keadaan perut kosong, tidak punya apa-apa, tidak punya modal. Pulang-pulang taruh di mana, pulang-pulang dia dalam keadaan kenyang, dapat rezekinya. Artinya burung juga diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah yang namanya burung itu barakallahu fikum di sangkar saja, tidak terbang, tidak cari makan? Tidak, tetap terbang, cari makan. Walaupun usaha yang dia lakukan menurut logika atau menurut perhitungan kemungkinannya sedikit, namun hanya sebatas itu saja yang dia mampu. Dia berusaha semampu mungkin yang dia bisa. Maka ketika dia tetap melaksanakan usaha yang semaksimal mungkin dia mampu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan, akan memberikan pintu-pintu rizki pada dirinya. Pulang-pulangnya. Maka begitu pula seorang mukmin dalam urusan dunia ataupun lebih-lebih lagi urusan agamanya. Urusan dunia, ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dia tidak punya skill misalnya. Dia kopongan kalau bahasa kasarnya begitu. Tapi sudah kewajibannya untuk memberikan keluarga nafkah. Maka dia mencari pekerjaan yang halal, yang tidak melalaikan dia dari ibadat Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin prosentasenya kalau dihitung secara matematika atau secara logika ini enggak masuk akal. Apa yang bisa? Tapi cuma sebatas ini saja yang bisa dia mampu. Mentok sudah. Namun dia kerjakan dengan jujur. Dia amanah di dalam pekerjaannya. Dia juga barakallahu fikum banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meminta kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada semata-mata usaha atau kemampuannya. Maka niscaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la rasdaqu. Pasti Allah memberikan rezeki kepada kalian. Nah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang semata-mata mengedepankan bergantung kepada Allah tapi tidak melaksanakan sebab. Kelompok yang kedua adalah orang yang berusaha melaksanakan sebab tapi tidak mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama. Dia punya skill, dia punya kemampuan, dia punya link-link dan channel-channel misalnya. Dia pandai juga. Dia cari sini, situ. Dan dapat. Tapi dia kurang atau bahkan tidak sama sekali mengiringinya dengan doa. Merasa bahwasanya rezeki yang dia dapat, keberhasilan yang dia capai, itu karena saya pintar. Itu karena ya saya kerja keras. Itu karena ya saya semangat, gigi, tekun, semata-mata karena itu. Dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa doanya. Lupa bahwasanya yang mengatur rezeki itu Allah. Karena bisa saja seorang itu kuat dalam usahanya, pandai dia, gigi dia. Tapi ketika Allah mentakdirkan enggak dapat, dia enggak dapat. Nah, betapa banyak orang yang usaha jatuh bangun tapi enggak dapat-dapat. Nah, bisa jadi hal itu disebabkan karena kurangnya dia berdoa kepada Allah. Kurangnya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya dengan usahanya inilah segala sesuatu itu bisa dicapai tanpa mengindahkan, tanpa barakallahu fikum mengingat bahwasanya yang mengatur segala sesuatu itu Allah, rizki yang atur Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah hilang unsur ini tadi, walaupun dia berusaha, mungkin dia sukses, tapi dari sisi keberkahan dia tidak dapat keberkahannya. Allah akan meninggalkan dirinya. Allah tidak akan memberikan berkah kepada dirinya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, man tawakkala ala syai'in wukila ilaih. Atau kata alaihi wasallam, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada hal tersebut. Ketika seorang itu bergantungnya kepada kemampuan dirinya, maka Allah serahkan pada kemampuan dirinya, Allah tinggalkan dia. Allah tidak akan bantu. Misalpun dia berhasil dengan kemampuan dirinya, Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada dirinya. Apa yang dia miliki tidak akan mengantarkan dia semakin baik, semakin taat, semakin soleh, malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika misal contoh dia usaha dekat, berkembang usahanya terus, tapi lupa doa, lupa tawakal, merasa bahwasanya semua yang dia dapatkan ini karena dia punya channel-channel atau link-link yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ini bergantung kepada kemampuan dirinya. Tidak merasa bahwasanya ini semua murni dari Allah. Ini semua Allah Subhanahu wa taala memberikan. Sehingga dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa doanya. Nah. Maka ketika dia berhasil, misalpun dia berhasil, dia sukses, dia berkembang, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dirinya. Man tawakkala 'ala syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang tawakal ya kepada Allah kepada sesuatu, maka dia akan diwakilkan atau diserahkan urusannya kepada hal tersebut. Namun berbeda halnya orang yang usaha semangat, tapi dia bergantungnya tidak kepada dirinya, tapi bergantungnya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Urusannya akan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikannya. Dan ini masuk dalam keumuman hadis, man tawakkala 'ala syai'in wukila ilaihi. Barang siapa yang bertawakal kepada sesuatu, bergantung kepada sesuatu, maka segala macam urusannya akan diserahkan kepada hal tersebut. Dia bergantung kepada diri, kemampuan, maka segala macam urusannya hanya diserahkan kepada kemampuan dirinya. Allah tinggalkan dia. Tapi ketika dia bergantung kepada Allah, maka urusannya Allah yang mengatur, Allah yang menyelesaikan. Nah, dan kelompok yang pertengahan, dan ini adalah sikap yang tepat, adalah seorang yang ketika berusaha, dia menjalankan sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam syariat, yang memang secara syariat diperbolehkan. Ini poin yang penting. Dia usaha, tapi usahanya halal, tidak menjalankan sebab-sebab yang justru menerabas atau menabrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia usaha tapi ngabusi, usaha tapi dia mencurangi, ya mungkin dia dapat keuntungan, tapi barakallahu fikum, dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha tapi pakai pinjam bank modalnya. Dia ingin membangun sesuatu tapi pinjam bank modalnya. Makanya seperti ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita melihat kebanyakan orang-orang yang modelnya seperti ini, walaupun mereka berhasil, sukses, kalau misal pun berhasil, kita lihat keadaan mereka tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rezekinya tidak diberkahi oleh Allah. Atau lebih parah lagi, Allah tinggalkan dirinya. Allah tinggalkan dirinya. Sehingga dia berusaha, tapi dalam jalan-jalan yang diharamkan, akhirnya gulung tikar, akhirnya terlilit hutang, akhirnya terus dirundung masalah yang dia tidak bisa untuk mengatasinya. Nah, maka kelompok yang ketiga atau kelompok yang tepat adalah seorang yang selain dia berusaha dengan melaksanakan sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat, yang mubah, yang halal, dia juga mengiringinya dengan tawakal kepada Allah, berdoa dan meminta kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya segala sesuatu kalau tidak Allah beri tidak akan terjadi. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mendapatkan, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sehingga dia bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada yang mengaturnya. Nah, dan inilah barakallahu fikum yang diperintahkan di dalam agama. Selain berusaha juga ikhtiar dalam urusan agama, lebih-lebih lagi ataupun urusan ini sifatnya umum. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jizan. Semangatlah, kata Rasulullah SAW, dalam perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan atau kebaikan bagi kalian. Dan ini sifatnya umum, urusan dunia, kehidupannya, maisyahnya, ataupun lebih-lebih lagi urusan agamanya. Dia harus semangat. Yang namanya orang semangat itu pasti usaha. Perkara sekecil apapun, walaupun peluangnya sekecil apapun, pasti dia akan jalani, dia akan tekuni. Itu namanya orang semangat. Beda dengan orang yang malas-malasan. Walaupun ada kesempatan, pasti dia tidak akan ambil. Tapi orang yang semangat itu pasti berusaha. Maka dari sini bisa kita petik faedah perintah syariat untuk seorang berikhtiar dari ucapan Rasul, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kalian dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk kalian. Namun juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Selain seorang itu berusaha, semangat, ikhtiar, tapi minta tolongnya kepada Allah. Minta tolong agar dimudahkan. Dan ini iktimat Allah. Berdoa kepada Allah ini adalah bentuk iktimatnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, merasa butuhnya dia kepada Allah. Wala ta'jizan, dan janganlah kalian itu merasa malas. Al-ajiz di sini adalah al-kasal. Lemah di sini maksudnya adalah malas. Artinya jangan kalian merasa malas. Loyo, tidak semangat. Tidak mau usaha, jangan seperti itu, tapi harus tetap ada usaha. Semangat melakukan semampu yang dia bisa. Nah, maka hadis ini pada hakikatnya kata Allah, inilah yang disebut dengan tawakal. Perintah Rasulullah SAW, ihris ala mayanfa'u wasta'in billahi wala ta'jizan, ini adalah perintah untuk tawakal, dan inilah definisi dari at-tawakul ala Allahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin pembahasan ini itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam wa barakallahu fiikum.